Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan lanjutkan pembacaan dari kitab Lamhatun Anil-Firakud Dhalah. Sekilas pandang tentang kelompok-kelompok yang sesat, kita telah baca sedikit demi sedikit tentang muhadarah yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan hafizahullah ta'ala untuk mengenal adanya kelompok-kelompok yang sesat. Apa faedahnya kita mengetahui pembahasan seperti ini? Apakah faedahnya kita mengenal kelompok-kelompok? Ini ada kelompok ini, kelompok itu, kelompok sana, kelompok situ. Apa faedahnya? Naam. Hamzah. Terasa kayak ramai gitu loh. Nggak tahu. Syamsudduha. Hamzah Banyuwangi. Nggak ada gunanya baca begini nih. Ah. Taufik. Apa? Kurang keras. Taib, di antara faedahnya kenapa kita mempelajari ini ada kelompok ini, kelompok itu, agar kita terselamatkan, tidak terjerumus ke dalam kelompok-kelompok yang sesat. Araftu syarra wa li syarri walakin tawaqqi. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk ikut yang jelek, akan tapi untuk berhati-hati. Itu manfaatnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bahwa umatnya ini terpecah menjadi berapa golongan. Naam, yang kecil, ini yang kecil ini, ini. Ya, taib, berjumlah tiga golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Kulluha finnar maksudnya bagaimana? Apakah semuanya kafir? Mulai masuk neraka semuanya? Naam, dabu. Tergantung apanya? Tergantung penyimpangannya. Jadi ada kelompok-kelompok itu, ada yang kekal, ada yang tidak kekal. Yang kekal bagaimana? Naam Zulfa. Yang jauh? Jauh kebenaran. Yang kekal itu yang menyimpangnya sudah sampai keluar dari keislaman, sudah keluar dari da'iratul Islam. Ini kekal dalamnya, seperti kelompok Syiah Rafidah. Ya, kelompok yang mengaku Islam juga seperti Ahmadiyah, kelompoknya Mirza Ghulam Ahmad, ini sudah keluar dari agama Islam. Dan ada kelompok-kelompok yang belum sampai keluar dari agama Islam. Mereka diancam dengan neraka, tetapi tidak kekal di dalamnya. Taib. Kemudian Syekh Shalal Fauzan kemarin menyebutkan, kita setiap hari berdoa, setiap kali sholat kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ini setiap hari kita memohon kepada Allah agar kita enggak sesat. Yaitu jalannya orang-orang yang kau berikan nikmat atas mereka, ya Allah, yang bukan engkau murkai dan bukan pula orang-orang yang sesat. kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala jalan yang lurus, siratal mustaqim. Dan dijelaskan dalam al-hadis dari Nawas bin Sam'an, akhrajahu Ahmad, yang dimaukan siratal mustaqim itu maknanya jalan apa, Hanif? Ya. Mau jawab? Hah? Umar. Jalan kebenaran. Lah iya, jalan kebenaran itu apa? Jalan yang lurus. Jangan jalan yang kebenar gitu aja. Naam, ridha al-Islam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang engkau berikan kenikmatan atas mereka. Mereka ini, mereka siapa ini? Ya, siapa yang mendapat kenikmatan ini? Naam, Yaqub. Kaum muslimin. Nah. Yang dapat kenikmatan ini dijelaskan dalam surah An-Nisa, wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa mentaati Allah dan rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim, maka mereka nanti akan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka. Siapa mereka ini? An-nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wasalihin, akan digabungkan dengan mereka ini. Dan mereka ini bagaimana? Apakah mereka ini atas Islam? Benar. Para nabi-nabi semua agamanya Islam. Tidak ada nabi yang agamanya selain Islam. Siapa bisa menyebutkan dalil-dalilnya? Misalnya Nabi Isa alaihissalam. Apa agamanya? Naam, Hamzah. Sudah selesaikan Qur'annya, sudah ada pada kepalamu, ya, tinggal dikeluarkan saja. Baik. Berkata Hawariyun, Hawariyun itu adalah pengikut-pengikut setia Nabi Isa. Qal Hawariyuna nahnu ansarullah, kami pembela-pembela Allah. Amanna billah wasyad bi anna muslimun, kami beriman kepada Allah dan saksikanlah kami termasuk orang yang berserah diri, Islam. Ini agamanya Nabi, para pengikut Nabi Isa. Mungkin ada dalil yang lebih sorohatan dari itu, ya. Siapa yang tahu, coba bunyi. Kemudian juga Nabi Musa, agamanya apa? Juga Islam. Wa qala Musa liqaumi ya qaumi in kuntum amantum billah fa 'alaita tawakkalu in kuntum muslimin. Ini dalilnya. Dan masih banyak dalil yang lain bahwa para anbiya, para rasul agamanya Islam. Mereka ini dapat nikmat. Jadi kalau kita ini minta kepada Allah, ya Allah tunjukkan jalan lurus, tunjukkan yang benar supaya kami enggak menyimpang, enggak sesat. Seperti jalannya orang-orang yang diberikan nikmat atas mereka, ya Allah. Ini para nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Ghairil maghdubi alaihim, dan bukan jalannya orang-orang yang kau murkai atas mereka. Dijelaskan di dalam tafsir, dan ya, kalau enggak dihasilkan disesuaikan Syalbani, yang dimaukan bukannya jalan orang-orang yang kau murkai, itu bukan jalannya orang-orang Yahudi. Waladdallin, dan bukan jalannya orang yang sesat, yaitu bukan jalannya orang-orang Nasara. Ada dua kelompok besar di dunia ini. Ya, yang besar Yahudi sama Nasrani, banyak mana akbar? Orang-orang Nasara. Mereka ini orang menyimpang. Ya, orang menyimpang. Ada orang Yahud, ada orang Nasrani. Mereka ini orang dimurkai, orang yang sesat. Jadi kita dihindarkan memohon untuk dihindarkan dari jalannya kedua kelompok ini. Kita baca keterangan Syekh Saleh Fauzan. Ghairil maghdubi alaihim wa hum kullun man indahu ilmun wa lam ya'mal bihi. Bukan jalannya orang-orang yang kau murkai, yaitu setiap orang yang memiliki ilmu tetapi enggak mau beramal. Kalau kayak orang Yahudi. Orang Yahudi dikenal memiliki ilmu tapi enggak mau beramal. Mereka mengetahui Muhammad itu utusan Allah. Mereka mengetahui Muhammad itu nabi yang diutus. Bahkan mengetahui seakan-akan itu anaknya sendiri. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Tahu seakan ini anaknya sendiri. Bahkan mereka pada pindah ke Madinah untuk apa? Menunggu-nunggu nabi akhir zaman. Tetapi begitu datang nabi, justru mereka ini ya tidak beriman. Tahu ilmunya, tapi kenapa enggak mau beriman? Ini orang dimurkai seperti ini. Karena kenapa dimurkai? Tahu al-haq, tahu yang benar tapi enggak amalkan sehingga dimurkai. Dan akhirnya orang-orang Yahudi yang ada di sekitar Madinah itu diusir semuanya. Ada Bani Nadir, ada Bani apa lagi? Qainuqa, ada Bani Quraidah. Minal Yahudi wa ghairihi minad dhalalil ulama. Mereka yang memiliki ilmu tetapi enggak mengamalkan, dari kalangan orang-orang Yahudi dan selain orang-orang Yahudi, dari kalangan orang-orang yang sesat dari para ulama. Ini ulama-ulama su', ulama-ulama gadungan yang mereka memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Sehingga membuat fitnah pada umat. Itu aja demikian, ya. Ini aja yang keluar dari mungkin Jami'ah Madinah. Ini udah doktor misalnya. Kamu ini apa? Ya, kamu baru mondok, enggak punya titel. Kamu kok ngomong bicara ini itu. Akhirnya orang terpukau, tertipu dengan orang seperti ini. Jadi orang alim tapi enggak mengamalkan ilmunya, membuat syubhat di kalangan masyarakat. Yang mereka ini araful haqqa wa taraku. Mereka mengetahui yang hak dan meninggalkan. Taba'an li ahwa'ihim wa aghradihim wa manafi'ihim as-shakhsiyah. Mereka tahu al-haq tapi meninggalkannya karena mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Mengikuti keinginan-keinginan mereka dan kepentingan-kepentingan pribadi. Ya'rifunal haqqa alladhi ja'a bir rasul sallallahu alaihi wasallam walakinnahum la yattabi'unah. Mereka ini, kelompok yang benar ini, saya ulang, kelompok yang mereka ini mengetahui al-haq yang datang dari rasul, akan tetapi mereka ini tidak mengikutinya. Bal yattabi'una ahwa'ahum, tetapi mereka mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Wa raghabatihim wa ma tamiluhu 'alaihim awatifhum. Mengikuti hawa nafsu mereka, keinginan-keinginan mereka, dan kecondongan perasaan-perasaan mereka. Au intima'uhum, saya ulang, au intima'atuhum al-madhabiyah ayuhur dhalik, atau karena ingin bergabung dengan madhab-madhab mereka atau yang lainnya. Jadi mereka meninggalkan hak, tahu yang benar, tapi tidak mau mengikutinya. Seperti ini dimurkai. Pada asalnya orang-orang Yahudi, ya, maka kalau ada umat dari kalangan kaum muslimin yang tipenya seperti ini, maka menempuh thariqahnya orang-orang Yahudi. Dan kaum muslimin ini, kata Nabi, benar-benar akan ada di antara umatnya mengikuti jalan-jalan orang yang dahulu. La tattabi'unna sanaman kana qablakum shibran shibrin. Sungguh akan ada, sungguh akan kalian ini mengikuti jejak-jejak orang dahulu kalian. Sejengkal sejengkal, ya, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Walaupun mereka ini masuk lubang biawak, akan mengikutinya. Termasuk seperti ini. Ternyata ada ulama-ulama yang mengikuti jejak-jejaknya orang Yahud, mengetahui al-haq tetapi tidak mau mengamalkannya. Haula'i yu'tabaruna minal maghdubi 'alaihim. Mereka ini para ulama-ulama su, tahu al-haq, tahu dalilnya tapi menyelewengkannya, maka mereka ini tergolong orang-orang yang maghdubi 'alaihim. Dimurkai atas mereka. Li'annam asallaha ala basirah. Mereka bermaksud kepada Allah di atas ilmu. Faghadaballahu alaihim. Maka Allah murka kepada mereka. Ini yang dimaksudkan dengan al-maghdubi alaihim. Selanjutnya, waladdallin. Itu jalan orang sesat. Wahumul ladhina ya'maluna bighairi ilmin. Yang mereka ini beramal tanpa ilmu. Senang, rajin ibadah, tapi tidak serta dengan ilmu. Wajtahiduna fil ibadah. Mereka ini sungguh-sungguh dalam ibadah. Ini seperti siapa ini? Kalau dari kalangan kaum muslimin, orang-orang sufiah. Yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang Nasara yang mengikuti dari kalangan umat ini seperti orang-orang sufiah. Mereka ini rajin ibadah. Ada yang berzikir sampai 100, ya, sampai 10.000. Ada yang sampai 70.000, ya, berzikir-zikir, zikirnya ditambah-tambahi sendiri, yang tidak ada syar'inya, yang tidak ada dalilnya, mereka semangat sekali berzikir-berzikir demikian, ibadah-ibadah. Tetapi sayang, ibadahnya bukan di atas ilmu. Benar ini ibadahnya, bagus ibadahnya, ikhlas ibadahnya, tetapi tidak memiliki, tidak di atas ilmu. Lakinnahum ala ghairi tariqin ar-rasul. Mereka beribadah bukan di atas jalannya para rasul. Orang-orang Nasara demikian keadaannya. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa rahbaniyatan tad'uha maka tabna 'alaihim illa tighallahi famar'uha haqqa ayatiha." Orang-orang Nasara menjadikan ruhbaniyah, artinya suatu bentuk amalan tidak mau menikah. Dalam rangka untuk supaya rajin ibadah, tidak terpalingkan dengan perempuan. Ini orang-orang Nasara. Bikin-bikin sendiri. Ya Allah enggak menentukan seperti itu, tapi mereka bikin sendiri. Yang pada akhirnya mereka yang tidak mampu untuk menjaganya. Sehingga orang-orang, ya, ulama-ulama orang Nasara terjatuh dalam perbuatan-perbuatan maasi, terjadi dalam perbuatan zina yang mereka bikin-bikin sendiri yang tidak ada nasnya dari Allah SWT dan juga dari Nabi Isa AS. Kalau pada umat ini kalim tadi'ah wal mukharrifin, seperti orang-orang bid'ah, orang yang menyimpang, alladzina yajtahiduna fil ibadah, yang mereka ini sungguh-sungguh dalam ibadah, wazuhud, wassalah, wassiyam, mereka ini sungguh-sungguh ibadahnya, bahkan zuhud pakainya cumpang-camping, sholat juga demikian, sholat ada tambahan-tambahan, ya, mereka banyak sholatnya, banyak puasanya, wa ihdath ibadatin ma'angzalallahu biha min sultan, dan mengadang-adakan ibadah-ibadah yang Allah tidak menurunkan hujah atas itu. Wattabi'una anfusahum bi asya'a lam ya'ti biha ar-rasul sallam. Mereka mengikuti diri-diri mereka dengan sesuatu yang tidak ada pada diri Rasulullah sallam. Haula'i dhalun, mereka ini sesat. Amaluhum mardudun 'alaihim, amalannya tertolak, enggak diterima. Kama qala ar-rasul sallam, man 'amila 'amalan laisa 'alai amruna fahuwa rad. Barang siapa beramal satu amalan yang tidak ada urusannya dari kami, enggak ada contohnya, maka ini tertolak. Ya seperti zikir-zikir, ya, yang tidak ada nasnya, selawat-selawat yang enggak ada nasnya, mereka terus amalkan-amalkan. Tetapi kalau enggak ada tuntunannya, sia-sia itu. Haula'i humud dhalun, mereka ini sesat. Wa minhum an-nasara, di antara mereka ini orang-orang Nasrani. Wa kullun man 'abadallaha 'ala jahlin wa dhalal, dan setiap orang yang beribadah kepada Allah di atas kebodohan dan di atas kesesatan. Wa in kanat niyyatuhu hasanatan, meskipun niatnya baik, ini kan baik niat saya. Wa maqsuduhu thayyiban, maksudnya baik juga. Li'anna al-ibrata laysat bil maqasid faqat, karena ibrahnya ibadah itu bukan tujuannya saja, tetapi bal ibratu bil ittiba, ibrahnya itu dengan ittiba as-sunnah. Walihada yustaratu fi kulli amalin ayatawaffara fi syartan, oleh karena itu disyaratkan dalam setiap amalan ada hendaknya terpenuhi dua syarat. Liyakuna makbulan indallah, agar diterima oleh Allah. Wa masaban alaihi sahibuhu, dan dikasih pahala orang yang melaksanakannya. Ini sudah kita dengar berulang-ulang, syaratnya ibadah itu ada dua. Asyaratu al-awwal ikhlasu lillahi azza wajal, ikhlas. Yang kedua syaratu tsani, al-mutaba'atu lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan dua ini diterima. Kalau kita ikhlas saja, ya seperti orang-orang Nasara tadi, mungkin dia ya ikhlas meninggalkan dunia ibadah di tempat-tempat ibadah. Mereka ikhlas, tapi enggak mengikuti tuntunan, ditolak seperti ini. Bahkan Umar ya tatkala menaklukkan satu negeri, ada seorang pendeta yang luar biasa. Dia meninggalkan dunia beribadah terus demikian kondisinya. Sampai Umar ini terenyuh. Ini bagaimana orang seperti ini? Kasihan. Padahal di dunia sudah menyengsarakan dirinya untuk ibadah. Tetapi nanti tidak diterima oleh Allah. Sia-sia seperti ini. Mana dalilnya? Kalau ibadah itu pakai dua syarat ini. Qala Allah Ta'ala, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Bala man aslama wajhah, islamul wajah, yakni ikhlas lillah. Barang siapa menyerahkan wajahnya kepada Allah SWT, artinya ikhlas kepada Allah. Wa huwa muhsin, dan dia ini muhsin. Al-ihsan di sini mutaba'atu lirrasul salam, mengikuti rasul. Dia ikhlas dan dia mengikuti. Dua ini harus ada. Kalau orangnya sudah tahu ilmu, dia beramal, tapi tidak ikhlas. Seperti sholat, sudah betul, sudah selesai sunnah, tapi enggak ikhlas, ditolak. Allah enggak mau ngasih pahala orang seperti ini. Kamu ibadah untuk siapa? Bukan untuk saya. Ya. Tapi kamu beribadah bukankah untuk si fulan, si alan, sehingga Allah enggak nerima. Demikian pula juga yang kedua, orangnya ikhlas, tapi tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan tuntunan, juga ditolak. Maka barang siapa beramal ikhlas dan mutaba'ah, falahu ajru inda rabbih, maka pahalanya di sirapnya. Wala khawfun alaihim walahum yahzanun. Baik, demikian penafsiran Syekh Shalih Fauzan tentang ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian beliau kembali kepada maudhu pembahasan, fallahu jalla wa ala amara bil ijtima'i alal kitab was sunnah, maka Allah jalla wa ala merintahkan untuk kita ini bersatu di atas alkitab dan as-sunnah. Wa nahana 'an tafarruqi wal ikhtilaf, dan melarang kita dari perpecahan dan perselisihan. Sudah kita sebutkan kemarin apa yang membuat kaum muslimin terpecah-pecah itu. Naam sana. Munculnya bid'ah-bid'ah sehingga bikin perpecahan pada umat. Ini membuat pemahaman Syiah yang tidak sama seperti kaum muslimin, meyakini Isa itu, meyakini Ali itu Allah. Sudah akhirnya pecah. Ada orang Qadariyah bikin enggak percaya takdir, akhirnya pecah lagi. Ini yang bikin perpecahan. Allah memerintahkan agar kita ini bersatu. Umat yang satu. Semuanya diminta untuk kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kadzalika amarna bil ijtima'i al kitab wa sunnah wa nahana 'an tafarruqi wal ikhtilaf. Nabi kita juga demikian memerintahkan agar kita ini bersatu di atas kitab dan sunnah dan melarang kita dari perpecahan dan perselisihan. Allah merintahkan, Nabi merintahkan. Mana dalilnya kalau Allah itu merintahkan kita bersatu? Nah, ya Abdul Aziz, mana dalilnya kalau Allah itu menyuruh kita bersatu? Ambian. Allah yang merintahkan, mana dalilnya? Khalid Abdurrahman. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian dengan tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Ini perintah dari Allah, melarang kita bercerai-berai, membuat kelompok-kelompok sendiri, kelompok-kelompok sendiri. Dan juga Rasulullah SAW melarang kita untuk berpecah belah. Mana dalilnya? Luqman. Yang kan sudah hafalkan mungkin ya. Siapa yang mau menjawab ini? Apa? Hah? Wala tafarraqu. Kok begitu aja? Mana depan dan belakangnya? Bagaimana? Keras. Tambah tidak jelas ya. Baik. Nabi kita merintahkan kita bersatu. Allah merintahkan kita bersatu. Bersatu di atas apa ini? Di atas Al-Kitab dan As-Sunnah. Kita Al-Sunnah ini bukan bikin pecah belah sebagaimana sangkaan sebagian orang. Ya, gara-gara Salafi ini pada pecah-pecah. Kita ini mengajak manusia bersatu. Satunya di atas apa? Kita tidak sunnah. Tidak seperti prinsipnya orang-orang Ikhwani. Ya, mereka memiliki prinsip najtami'u ala matafaqna alaihi wa dirubba'duna ba'dan fi makhtalafna fihi. Kita ini bersatu di atas apa yang kita sepakati. Ya, kita ini sama-sama salat, sudahlah kita bersatu, begitu. Kita ini sama-sama Tuhannya Allah. Kita ini sama-sama kiblatnya di sana. Ka'bah. Ya sudahlah kita ini bersatu, ngapain kita ya. Kemudian wa'dir ba'duna ba'dan fi makhtalafna fihi, dan sudahlah kita ngasih uzur. Ini berbeda-beda sudahlah, yang penting kita ini ambil aja persatuannya. Yang ini ada penyimpangan sudahlah, enggak apa, enggak usah dibahas. Ini perkumpulan yang tidak benar, menyatukan umat tidak atas kebenaran. Yang pentinglah kita ini satu saja. Sudah, walaupun dari berbagai macam kelompok-kelompok, yang penting kita ini satu. Ini salah seperti ini. Seperti ini, ikhwan muslimin pengen ya membentuk sebuah partai. Yang partai ini dari berbagai macam, yaitu kelompok-kelompok. Ada Rafidinya, Rafidohnya ada di situ. Ada Mu'tazilinya ada, ya. Ada orang Asy'arinya ada. Berbagai macam kelompok-kelompok ada. Bahkan juga orang-orang Nasoro, orang Yahudi. Nah, sekarang juga demikian. Orang-orang Muslimin sekarang sudah mulai di Indonesia ini. Yang penting siapa dukung partai saya, ya pada dunia antinya ini partai Islam, partai Islam. Juga akhirnya mengambil anggota-anggota dari orang-orang Nasoro. Bahkan kampanyenya di tempatnya orang-orang Nasoro. Waliyadzubillah. Tapi kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak demikian. Bersatunya di atas Alkitab dan As-Sunnah. Lima fil ijtima'i Alkitab wa Sunnah min al-khairil ajil wal ajil. Karena di dalam perkumpulan persatuan di atas Alkitab dan As-Sunnah, di situ ada kebaikan yang ajil wal ajil, yang sekarang ini dia akan datang. Wa lima fit tafarruqi min al-madar al-ajilah wal ajilah fid dunya wal akhirah. Dan pada perpecahan itu ada kemadharatan yang sekarang akan datang, baik di dunia maupun di akhirat. Fal amru yahtaj ila ihtimamin syadid, maka urusannya membutuhkan kesungguhan yang sangat. Li'annahu kullama ta'akhara az-zamanu kasurat al-firaq. Karena semakin jauhnya zaman, semakin banyak perpecahan itu. Bukannya semakin berkurang. Ya, semakin hari, bukannya semakin kita bisa satu-satu, tidak. Semakin zaman, semakin rusak-rusak, dan semakin banyak perpecahan. Wa kasurat ad-di'ayat, semakin banyak propaganda-propaganda. Kasurat an-nahal, wal-madhahib al-batilah. Banyak aliran-aliran. Banyak madhab yang sesat. Kasurat al-jama'at al-mutafarriqah, banyak kelompok-kelompok yang ya berbeda-beda. Lakin al-wajib al-muslim, dan sudah lewat ini. Ya. Jamnya ini ditempatkan ini. Tapi yang wajib atas muslim untuk melihat fama wafaqa kitaballah wa sunnata rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadhabi. Tidak secara muslim melihat yang sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW, diambil. Mimma ja'abi kainan mengkana, bagaimana keadaannya diambil. Li'anna al-haqqa dalatul mu'min, karena kebenaran itu adalah barang yang hilang dari kaum mu'min. Baik. Demikian kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Astagfirullahaladzim.